Tapi mestinya enggak cukup sampai di situ. Karena rukun iman ini adalah pondasi. Dan enggak mungkin pondasi itu cuma hanya sekedar dihafal kemudian berhenti sampai di situ saja, tentu tidak. Pondasi itu adalah sesuatu yang kokoh, yang kuat. Nah, sesuatu yang kokoh dan kuat ini tentunya bukan hanya sekedar dihafal di luar kepala saja, tidak. Tapi perlu difahami secara dalam makna dari 6 rukun iman tersebut. Nah, ini harus kita tanamkan di dalam benak anak kita. Yang jadi kendala adalah bagaimana kita bisa menjelaskan makna dari rukun iman ini dengan ungkapan yang bisa dipahami oleh anak-anak kecil. Jangankan anak kecil, kadang-kadang anak tua saja, bukan anak tua nggih, orang tua saja kadang-kadang ada yang tidak paham apa arti dari iman kepada Allah. Apalagi anak kecil, anak besar saja alias orang-orang tua itu kadang ada yang enggak paham, apalagi anak kecil. Nah, disinilah tantangannya. Disinilah kewajibannya. Kita perlu untuk bagaimana bisa mengajarkan tentang rukun iman ini kepada anak-anak kita. Kita mulai dari iman yang pertama, yaitu iman kepada siapa? Kepada Allah. Supaya anak itu bisa benar penghambaannya, beribadahnya kepada Allah, maka hal yang pertama yang harus diajarkan kepada anak adalah bahwa Allah itu ada. Ini yang pertama, ya, harus mengajarkan bahwa Allah itu ada. Kalau panjenengan mengajarkan kepada anak bahwa rumah itu ada, gampang nau mboten? Gampang nau mboten? Gampang. Kenapa gampang? Karena kelihatan. Kalau panjenengan ingin mengajarkan bahwa sepeda itu ada, gampang atau tidak? Gampang, karena ada, bisa dilihat, bisa dipegang, bisa diraba. Ah, sekarang mengajarkan Allah itu ada. Apakah anak bisa melihat Allah? Bisa enggak? Apakah anak bisa meraba Allah? Apakah anak bisa memegang Allah? Tentu tidak bisa. Inilah justru kewajiban kita sebagai orang tua. Bagaimana kita bisa menjelaskan sesuatu yang tidak kasat mata, yang tidak bisa dirasakan oleh indera, bagaimana kita mengajarkan itu ada. Inilah tantangannya. Jawabannya adalah kita menjelaskan keberadaan Allah dengan cara melihat makhluk-makhluk ciptaannya siapa? Allah. Jadi anak diajak untuk melihat makhluk-makhluk ciptaan-ciptaan Allah. Misalnya suatu saat kita ajak anak ini untuk jalan-jalan keluar rumah. Kemudian kita lihat, suruh anak melihat ke atas. Di atas ada apa? Ada langit. Kemudian setelah itu melihat ke sebelah utara. Kalau kita di sini, di sebelah utara kelihatan ada gunung. Kemudian kita ajak anak ke sawah, kemudian kita melihat di situ ada sungai yang mengalir. Di sungai yang mengalir ada air di situ. Ketika kita melihat itu semuanya, kita perlu tanyakan kepada anak-anak kita. Le, kalau laki-laki. Kalau perempuan? Nduk. Le, nduk. Itu di atas ada langit. Siapa yang menciptakan itu, Le? Kemudian ini di depan kita ada sungai yang mengalir. Siapa yang menciptakan air, Le? Kemudian itu ada sawah. Kemudian di sawah ada binatang-binatang seperti belalang misalnya. Atau mungkin ketika berjalan di depan ada semut, ada jangkrik. Kita tanyakan kepada anak-anak kita, Lek, ini makhluk-makhluk yang kamu lihat ini, apakah mungkin ada begitu saja atau ada yang menciptakan? Atau boleh kita melakukan pendekatan dengan kita katakan, Nile, di depan kamu ada sepeda. Mungkin enggak sepeda ini ujuk-ujuk ada tanpa ada yang menciptakan sepeda ini. Jawabannya ya tentu enggak Pak, mesti ada yang bikin sepeda itu. Atau rumah ini misalnya, rumah yang kita tinggali. Apakah rumah ini ujuk-ujuk tahu-tahu ada rumah ini? Tentu tidak, ada yang membangun dan membuat rumah ini. Begitu pula seandainya rumah itu tidak mungkin ada kalau tidak ada yang bangun. Kemudian juga motor ini tidak mungkin ada kalau tidak ada yang bikin. Apalagi makhluk-makhluk yang lebih besar daripada rumah. Contohnya apa? Gunung. Pasti ada yang membuatnya. Baru kemudian kita ajarkan kepada anak-anak kita bahwa yang membuat itu adalah siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan seperti itu anak mulai sadar, oh ternyata makhluk-makhluk yang ada di depan kita ini ada yang menciptakan. Gunung yang menciptakan Allah. Kemudian langit yang menciptakan siapa? Allah. Sungai yang menciptakan Allah. Binatang-binatang yang menciptakan Allah. Bukan hanya dari situ kita mengajarkan keberadaan Allah kepada anak. Termasuk kita mengajarkan kepada anak tentang keberadaan Allah dengan bagaimana alam ini bisa teratur sekali. Bagaimana alam ini bisa sangat teratur. Kalau siang akan ada matahari, kalau malam akan ada bulan. Kenapa kok enggak pernah kebalik ya? Kalau siang yang keluar nopo? Bulan, kalau malam yang keluar matahari. Kok enggak pernah ya mulai dari diciptakannya matahari, mulai diciptakannya bumi dan segala isinya, langit beserta isinya, kok enggak pernah ya satu hari pun kewalik wengi metu matahari, awan metu wulan, kecuali nek wulane kawanen. Tapi kan enggak ada jam 12 siang itu keluar bulan. Enggak ada malam-malam keluar matahari. Kemudian kenapa matahari setiap hari selalu terbitnya dari mana? Timur. Dan selalu terbenam barat. Pernah enggak njenengan lihat matahari terbit dari utara? Wonten mboten? Enggak ada. Kenapa kok sedemikian teraturnya alam semesta ini? Pergantian siang dan malam. Kemudian matahari yang terbit dari arah timur terbenam di mana? Di barat. Kemudian bintang gemintang yang ada di atas langit. Ini semuanya menunjukkan bahwa ada yang ngatur. Siapa yang ngatur itu? Siapa Ibu? Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini cara kita mengajarkan keberadaan Allah kepada anak. Dan mungkin kalau misalnya kita terlalu jauh ngelihat matahari, ngelihat bulan, kemudian lihat sungai, gak usah jauh-jauh, lihat saja diri sendiri. Kita katakan, nak, tubuh kita ini itu teratur, nak. Orang itu makan lewat mana? Lewat mulut. Setelah makan dicerna oleh perut. Setelah selesai dicerna, sisa-sisanya dibuang lewat belakang. Gak pernah kebalik toh, Bu? Gak pernah kebalik, masuknya dari belakang, keluarnya dari mulut. Kecuali orang, orang apa? Orang muntah, Bu. Kalau muntah, keluarnya dari mana? Dari mulut. Tapi kalau misalnya kita melihat keseharian kita, bagaimana teraturnya sistem yang ada di tubuh kita, mulai dari pencernaannya, kemudian pernafasannya, kemudian reproduksinya, sistem kekebalannya, kalau anak sudah mulai belajar tentang biologi, tentang fisika, ya, itu bisa diajarkan masalah kekebalan tubuh. Nah, itu bisa menjelaskan kepada anak bahwa ini semua ada yang mengatur dan menciptakan. Siapakah dia? Dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini poin yang pertama. Jadi ketika kita ingin mengajarkan rukun iman kepada anak, yang pertama dijelaskan adalah tentang bahwa Allah itu ada. Sudah. Kalau misalnya kita sudah berhasil menjelaskan kepada anak bahwa Allah itu ada, yaitu dengan cara menjelaskan makhluk-makhluk ciptaannya. Kalau kita sudah menjelaskan ini, maka berikutnya yang perlu dijelaskan kepada anak ada 3 poin. Itu bisa dibaca oleh ibu-ibu, makalah yang ada di hadapan ibu-ibu, dan juga kepada para pendengar atau para pemirsa dimanapun Anda berada, bisa dilihat di website tunasilmu.com. Di situ saya sampaikan makalah yang saya fotokopikan buat ibu-ibu yang ada di sini. Buat para pemirsa atau para pendengar bisa membacanya di website tunasilmu.com. Nah, di situ saya sampaikan bahwa 3 hal yang harus disampaikan orang tua kepada anak setelah menjelaskan keberadaan Allah. Yang pertama adalah tentang uluhiyah. Nanti saya akan jelaskan arti dari, yang pertama adalah rububiyah. Yang kedua adalah uluhiyah. Yang ketiga adalah nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini istilah-istilah yang nanti saya akan jelaskan di belakang, bahwa anak itu kalau bingung dengan istilah ini dan dia akan mumet dengar istilah ini, tidak perlu ibu mengenalkan nama-nama ini. Yang penting nanti muatannya bisa diajarkan kepada anak. Nanti saya akan jelaskan di belakang. Ini dari awal saja saya singgung sedikit. Yang pertama apa tadi, Bu? Rububiyah. Rububiyah itu apa sih? Ya. Rububiyah itu bahasa Arab. Dari kata Rabbun, ya. Artinya dari rububiyah yang kita maksud di sini adalah bahwa kita harus meyakini bahwa satu-satunya pencipta dan pengatur alam semesta ini adalah siapa? Allah. Ini arti dari rububiyah. Berarti ini lebih dari sekedar meyakini Allah itu ada. Setelah kita meyakini Allah ada, kita meyakini kekuasaannya Allah. Allah ini punya kekuasaan apa? Kekuasaannya Allah adalah dialah satu-satunya pencipta dan pengatur alam semesta. Apakah cuma Allah menciptakan alam semesta ini? Tidak. Selain Allah menciptakan alam semesta ini, Allah juga punya kekuasaan bahwa dialah yang memberi rizki. Dialah satu-satunya yang memberi rizki kepada alam semesta ini semuanya, tanpa terkecuali. Entah itu rizki yang dimakan oleh manusia, atau rizki yang dimakan oleh binatang, atau bahkan sampai makanan-makanan yang dimakan oleh tetumbuhan. Semuanya ini yang memberi adalah siapa? Allah. Ini namanya rububiyah. Dan juga di antara bentuk rububiyah adalah kita meyakini bahwa satu-satunya yang menghidupkan dan mematikan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita meyakini ini semua, bahwa yang menciptakan alam semesta ini satu-satunya adalah Allah. Yang mengatur alam semesta ini satu-satunya adalah Allah. Yang memberi rizki satu-satunya adalah Allah. Yang menghidupkan dan mematikan satu-satunya adalah Allah. Ketika kita meyakini ini, berarti kita sudah meyakini rububiyah. Nah, ini kita jelaskan kepada anak. Loh, bagaimana Ustadz cara menjelaskannya? Cara menjelaskannya dengan seperti yang saya katakan di muka tadi, dengan cara dialog. Dengan cara dialog. Ketika anak kita ajak piknik kemana, misalnya ke laut. Kemudian kita lihat bagaimana luasnya laut ini. Kemudian bagaimana ikan-ikan yang ada di dalam laut itu begitu macam bentuknya. Ada berapa macam, Bu, ikan di laut, Bu? Pinten? Dewek ngerti ini iwak teri tok ya. Banyak sekali ikan di laut itu. Bentuknya macam-macam, warnanya warna-warni. Kemudian besar, kecil, warnanya luar biasa, indahnya, bentuknya macam-macam. Bukan hanya ikan, ada kerang, kerang pun juga begitu macam-macam bentuknya. Kita ajarkan kepada anak-anak ini semuanya yang menciptakan satu-satunya adalah siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika kita ajak anak kita malam-malam melihat ke langit, di sana ada bintang gemintang yang begitu indahnya menerangi muka bumi ini. Kok bagaimana bintang-bintang itu enggak tabrakan? Kalau misalnya tabrakan, bagaimana akibatnya? Seandainya bintang itu tabrakan kemudian nabrak bumi, bagaimana? Bagaimana bintang yang jatuh kok tidak sampai menghancurkan bumi? Karena ada atmosfer, kata para ahli, yang bisa mengkikis dari bintang itu sampai ketika jatuh ke bumi itu sudah tinggal sedikit atau tinggal bahkan tidak ada sisanya. Ini semuanya ada yang mengatur, nak. Yang mengatur ini semuanya adalah siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika gunung, kok bisa meledak gunung tersebut? Mengeluarkan magma yang ada di dalamnya. Mengeluarkan abu panas. Kemudian kadang-kadang berhenti, kadang-kadang keluar. Kadang-kadang berhenti, kadang-kadang keluar. Ini siapa yang ngatur ini semua? Jawabannya tentu siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Namun sayangnya banyak di antara anak-anak kita, karena jarang diajari, kenapa gunung itu meledak? Gunung Merapi kenapa meledak? Karena yang bau reksa itu lagi marah. Nah, ini berarti enggak paham napa? Rububiyah. Kenapa ya kok nelayan di pantai selatan itu akhir-akhir ini hasil tangkapannya sangat sedikit? Jawabannya napa? Karena Nyi Roro Kidul sedang marah, lagi nesu Nyi Roro Kidul. Ini berarti dia enggak paham rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita harus meyakinkan anak. Sebelum meyakin anak, meyakinkan diri sendiri dulu. Bahwa laut, kemudian gunung, kemudian pohon beringin, apa saja yang ada di muka bumi, satu-satunya pencipta dan pengaturnya adalah siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk ketika kita berbicara tentang nikmat-nikmat yang kita rasakan. Anak diajak berpikir, nak, kamu ini bisa melihat. Ini siapa yang memberi penglihatan, nak? Dia bingung, siapa ya, ibu apa ya? Oh, bukan, nak. Ibu bisa melihat juga karena karunia dari zat yang maha kuasa, yaitu siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika anak makan, dengan makanan yang nikmat, kita tanyakan kepada anak-anak, kita bisa makan seperti ini, bisa makan padi seperti ini berkat jasanya siapa? Mungkin anak-anak akan berkata, ya berkat jasanya Pak Petani, Bu. Misalnya anak akan berkata seperti itu, oh iya betul, petani itu berjasa, tapi yang menumbuhkan padi itu siapa, nak? Kita ajarkan kepada anak, oh yang menumbuhkan padi ini ya, siapa ya bu ya? Ya itulah yang menumbuhkan padi ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan seperti ini kita berusaha untuk mengajarkan rububiyah kepada Allah subhanahu rububiyah Allah kepada anak dengan cara yang mudah dan dengan cara bahasa yang mudah untuk dicerna oleh anak dan gampang ditangkap oleh anak kita. Ini yang pertama. Yang pertama adalah menjelaskan apa? Rububiyah. Yang kedua, yang ini tidak kalah pentingnya, bahkan ini lebih penting, yaitu menjelaskan apa bu di situ bu? Uluhiyah. Apa sih Ustaz uluhiyah? Uluhiyah artinya adalah kita meyakini bahwa satu-satunya yang berhak untuk disembah, satu-satunya yang berhak untuk diibadahi adalah siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi setelah kita meyakini bahwa Allah satu-satunya pencipta. Allah satu-satunya yang mengatur alam semesta ini. Allah satu-satunya pemberi rizki. Allah satu-satunya yang menghidupkan dan mematikan. Setelah kita meyakini ini semua, maka tugas kita adalah hanya menyembah dan beribadah kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Ini namanya uluhiyah. Ibadah itu kayak apa? Ya banyak. Kita bisa ajarkan dalam sesuatu yang sifatnya praktis dalam keseharian kita. Misalnya, anak lagi sakit. Anak lagi sakit kan merasa tidak enak. Sakit gigi misalnya. Sakit, mau sakit bu, sakit mak. Kita mulai ajarkan ketika anak seperti itu berarti dia lagi butuh. Butuh apa? Butuh kesembuhan. Kita ajarkan kepada anak bahwa kesembuhan itu mintanya dari siapa? Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika anak sakit, dia mengeluh kepada orang tuanya, bu sakit bu, giginya sakit. Atau dia merasa pusing-pusing bu. Kita ajarkan kepada anak, nak, kalau misalnya kamu pengen sembuh, berdoalah kepada siapa? Allah. Ya, berdoalah kepada Allah. Ini praktek dari uluhiyah. Karena doa itu adalah ibadah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Jadi secara tidak langsung atau bahkan mungkin secara langsung, kita ajarkan kepada anak dalam tataran praktis. Secara praktek bahwa kalau kita butuh apa-apa, mintalah sama Allah. Termasuk ketika anak suatu saat, wah bu ya, tetangga itu kok ya punya mangga. Kita nggak punya pohon mangga, kita pengen pangan makan mangga, tapi mau minta gimana? Kita ajarkan nak, mintalah sama Allah. Coba gimana mintanya? Yuk kita bilang, ya Allah, siapa misalnya namanya siapa? Putra dan ibu namanya siapa, bu? Sudah pakai contoh nama anak saya saja misalnya, Anjasyah misalnya. Ya Allah, ayo nak, coba diajari ya Allah. Saya siapa nak? Anjasyah. Anjasyah nyuwun pelem. Minta sama siapa? Sama Allah. Diajarkan anak minta sama Allah. Tahu-tahu beberapa saat kemudian untuk tok tok tok. Assalamualaikum. Sinten kulo kulo sinten kulo pelem. Ya ora lah, ya ora pelem sing teka ya. Hati tetangga itu dibuka sama Allah subhanahu wa ta'ala. Oh iya, nyong duwe pelem, teneng tanggane ora di bageni. Dibuka sama Allah subhanahu wa ta'ala. Anak itu semakin yakin. Inilah seharusnya yang kita lakukan sebagai orang tua kepada anak. Kalau misalnya suatu saat, kok ini panas sekali ya, enggak hujan. Ajari anak, ayo nak. Kita minta sama Allah, berdoa bareng-bareng. Ya Allah, turunkanlah hujan. Ya Allah, turunkan hujan. Tahu-tahu beberapa saat kemudian turun hujan, anak semakin yakin. Atau misalnya hujan terus-menerus. Kayak kemarin, gitu, gitu. Kemarin 24 jam, gitu. Dari pagi, alhamdulillah bukan hari Senin, gitu. Dari malam, pagi, sampai siang, sampai sore, hujan terus. Kita ajak anak, wah bu, kok hujan terus ya bu ya. Ayo kita minta nak sama Allah supaya hujannya berhenti. Ya. Minta ajari anak untuk seperti itu. Inilah contoh mengajarkan uluhiyah kepada anak. Makanya Rasul SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan hadis ini dinyatakan hasan sahih oleh beliau, Nabi SAW mempraktekkan seperti ini kepada anak-anak kecil. Di antaranya adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kata Nabi SAW ketika Ibnu Abbas lagi bareng-bareng sama Nabi SAW. Setelah beliau mengajarkan, ya gulam, wahai anakku. Setelah beliau menyampaikan beberapa petuah. Beliau salah satu petuah yang disampaikan kepada Ibnu Abbas. Idza sa'alta fas'alillah. Wahai anakku, kalau kamu mau minta, mau memohon, mohonlah kepada siapa? Allah. Jadi di sini Nabi SAW mengajari Ibnu Abbas supaya mohon sama siapa? Allah. Kemudian setelah itu kata Nabi SAW kepada Ibnu Abbas, wa idza sta'anta fasta'in billah. Wahai Ibnu Abbas, kalau misalnya kamu mau minta tolong, mintalah kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat bagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada Ibnu Abbas, seorang anak kecil. Membiasakan untuk beribadah hanya kepada Allah. Ibu punya anak. Menghadapi ujian. Sekarang lagi ujian atau sudah selesai, bu? Sudah selesai. Kemarin misalnya mau ujian. Dia kesulitan. Wah gimana nih, saya takut, bu. Saya udah belajar tapi gak ada nyantolnya, cuma sedikit. Saya takut soalnya sulit-sulit nanti. Ajari anak. Leh, kalau misalnya kamu punya kebutuhan sesuatu, butuh pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Jangan lupa nak, nanti kalau kamu mau ngarap ujian, baca bismillah supaya dibantu sama Allah. Ketika keluar rumah tadi kamu, atau nanti kamu ketika keluar rumah, jangan lupa baca doa keluar rumah supaya kamu dilindungi sama Allah, dibantu sama Allah, dipenuhi hajatnya sama Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah contoh bagaimana mengajarkan uluhiyah kepada siapa? Kepada anak. Ini yang keberapa, Bu? Yang kedua. Yang ketiga adalah nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini perlu diajarkan kepada anak. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala punya nama dan punya sifat. Bukan hanya sekedar anak tahu namanya Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, kemudian As-Sami', Al-Basir, dan seterusnya. Bukan hanya itu saja, tapi kita berusaha mengajarkan kepada anak makna dari nama-nama itu. Dan tentunya ketika kita mengajarkan nama-nama dan sifat-sifat Allah kepada anak, kita perlu ajarkan sekali lagi dengan bahasa yang mudah dicerna oleh anak. Sebelum saya contohkan, kenapa kok kita perlu mengajarkan nama-nama dan sifat Allah? Urgensinya apa? Pentingnya apa sih kita perlu mengajarkan dan mengenalkan nama-nama dan sifat Allah kepada anak? Urgensinya adalah supaya anak bisa tumbuh rasa pengagungan dia kepada siapa? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika anak mengetahui keagungan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, maka saat itu anak itu akan punya rasa pengagungan, penghormatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang kadang-kadang tidak ada di dalam diri anak-anak kita. Anak-anak kadang-kadang, enggak boleh loh dosa. Ah, apa sih dosa itu? Jadi, dia itu enggak tahu. Dia itu enggak merasa bagaimana kalau misalnya melakukan sesuatu yang mendatangkan kemurkaan Allah, dia enggak merasa takut. Kenapa? Karena dia enggak kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Kata Allah, sesungguhnya orang yang akan takut kepada Allah adalah orang para ulama yang faham tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah orang-orang yang akan takut kepada Allah. Semakin seorang tidak faham tentang Allah, semakin kecil rasa takutnya kepada Allah. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, para pendengar, pemirsa yang kami hormati, kalau misalnya kita merasa kurang rasa takutnya kepada Allah, berarti kita ini belum mengenal Allah dengan sejati. Karena orang-orang yang takut kepada Allah adalah orang yang mengenal Allah dengan sebenarnya. Bagaimana kita mengenal Allah? Caranya adalah dengan memahami nama-nama dan sifat-sifatnya. Misalnya, Allah punya nama Al-Qawiyyu. Napa, Bu? Al-Qawiyyu. Napa artinya Al-Qawiyyu? Yang maha kuat. Yang maha kuat. Yang maha kuat. Dari mana kita bisa mengetahui kekuatan Allah? Oh, banyak. Di antaranya kita bisa melihat disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala, disebutkan dalam Al-Quran bahkan, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi fi sittati ayyamin. Berapa hari, Bu? Berapa hari? 6 hari. Berapa hari? 6 hari. Coba bayangkan, langit yang sedemikian besarnya, bumi yang sedemikian besarnya diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala hanya dalam waktu berapa? 6 hari. Itu kuat atau enggak, Bu? Kuat sekali. Coba rumah yang jenengan berapa lama dibangun? 6 hari? Rumahnya siapa? Rumah wedus be kadang-kadang seminggu boleh gawe. Padahal itu rumah kambing. Apalagi rumah manusia. Rumah manusia bisa dibangun sampai sebulan, sampai 2 bulan, 3 bulan, sampai setengah tahun. Padahal ukurannya cuma segitu. Ukurannya cuma, dibandingkan bumi seapa, Bu? Seuprit ya, Bu, ya. Ya, kecil sekali itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi ini dalam 6 hari waktu yang begitu singkatnya. Ini menunjukkan betapa besar kekuatannya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala sudah kita kenal kekuatannya, maka disitulah akan timbul pengagungan kita kepada Allah. Rasa takut kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita akan berusaha untuk menjalani apa yang diperintahkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ini contohnya. Kemudian misalnya, supaya kita, di antara manfaat kita mengenal nama-nama sifat Allah adalah supaya tumbuh rasa sayang kita, rasa cinta kita kepada Allah. Misalnya, Allah punya nama Ar-Rahman dan nama Ar-Rahim. Yang dua nama ini intinya adalah menjelaskan betapa besar kasih sayangnya siapa? Allah. Kita jelaskan sama anak-anak ya. Nah, le, do, coba lihat. Kamu sudah diberi apa saja sama Allah subhanahu wa ta'ala. Hitung, diajak untuk menghitung. Oh, saya bisa melihat ini dari Allah. Oh, saya bisa bernafas ini dari Allah. Oh, saya bisa merasakan nikmatnya makanan. Ini juga dari siapa? Dari Allah. Saya bisa mendengarkan, menggunakan telinga ini untuk mendengar dari Allah. Kemudian tangan bisa digerakkan. Kemudian kaki bisa dibuat untuk berjalan. Ini semuanya adalah karunia dari Allah. Yang Allah itu tidak membutuhkan balasan jasa apa-apa dari kita. Coba sekarang nak, kalau misalnya kamu dikasih apa-apa yang begitu besar misalnya, sekelas bata, sekelas ini, oleh seseorang. Biasanya seseorang itu akan menuntut balas jasanya. Nah sekarang Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ini semua tanpa kita bayar sama Allah subhanahu wa ta'ala. Kita hanya disuruh untuk membalas dengan cara beribadah. Itu saja nak, gak banyak-banyak. Ini menunjukkan betapa sayangnya Allah sama kita. Nah, ketika anak sudah merasakan betapa besar sayangnya Allah sama kita, dilihat dari nikmat-nikmatnya Allah yang begitu banyak sama kita, saat itu kita jelaskan kepada anak bahwa kita ini beribadah sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah. Sering saya ajak anak saya yang umur 3 tahun lewat sedikit atau 3 tahun setengah untuk sholat. Gak wajib anak segitu untuk sholat karena memang dia belum apa bu, belum balig ya. Wajib itu adalah ketika anak sudah balig. Tapi tidak apa-apa kita biasakan. Suatu saat kita ajak ayo sholat. Anak-anak kadang-kadang bertanya, ya sholat kenapa sih? Nah, anak akan bertanya kenapa? Kenapa sih? Kita ajarkan nak, kita sholat supaya disayang sama Allah. Kita sholat supaya dikaruniai surga dari Allah. Kita sholat supaya tidak disiksa sama Allah. Kita mulai jelaskan kenapa kita sholat ya, kepada anak. Entah anak itu saat itu bisa memahami atau tidak. Yang penting saat itu kita sudah berusaha untuk menjelaskan hal tersebut kepada anak kita. Setiap hari kita ajarkan itu supaya disayang Allah, supaya disayang Allah, supaya disayang Allah. Lama-lama, oh ternyata kita itu harus mencari kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita seperti itu? Karena Allah sudah memberikan begitu banyak kasih sayangnya kepada kita. Nah, ketika kita jelaskan seperti itu kepada anak, maka dengan izin Allah akan tumbuh rasa kasih sayang, kemudian rasa pengagungan dia kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Seperti yang saya janjikan tadi bahwa saya akan memberikan catatan penting di akhir. Sebelumnya kita ulangi sedikit apa yang sudah kita pelajari tadi bahwa cara mengajarkan rukun iman yang pertama yaitu iman kepada Allah. Yang pertama adalah kita ajarkan kepada anak bahwa Allah itu ada. Setelah kita ajarkan Allah itu ada, caranya bagaimana Bu? Dengan cara menjelaskan makhluk-makhluk ciptaannya siapa? Allah. Sudah. Setelah anak yakin Allah itu ada, maka 3 hal yang harus kita jelaskan. Yang pertama apa, Bu? Rububiyah. Artinya bahwa kita meyakini satu-satunya pencipta, pemberi rizki, pengatur, menghidupkan, menghentikan adalah siapa? Allah. Yang kedua apa, Ibu? Uluhiyah. Uluhiyah artinya adalah bahwa satu-satunya yang berhak untuk disembah dan diibadahi hanya siapa? Allah. Caranya adalah dengan memberikan contoh-contoh praktis dalam keseharian seperti doa dan yang semisalnya. Yang ketiga adalah tentang nama-nama dan sifat Allah. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menumbuhkan pengagungan dan kecintaan Allah kepada kecintaan anak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hal-hal yang perlu kita jelaskan inti dari rukun iman yang pertama ini kepada anak. Dan catatan pentingnya di sini bahwa anak itu tidak harus mengenal, ya, tidak harus kasih kata tidak harus, berarti kalau bisa ya bagus, kalau enggak ya enggak apa-apa. Anak itu tidak harus menghafal, ya, anak itu tidak harus menghafal istilah-istilah yang tadi saya sebutkan, rububiyah, uluhiyah. Anak itu enggak harus mengetahui istilah itu. Dan juga tidak harus menghafal. Kalau nanti malah bingung, apa Bu, rubu apa? Rubu. Ulu apa? Ulu, bingung kan anak ya. Kalau misalnya anak itu kebingungan, tidak perlu dikenalkan istilah itu. Yang penting jelaskan muatan dari istilah tersebut saja. Ya tadi, misalnya kalau kita ingin menjelaskan rububiyah, enggak usah kita jelaskan, nak, rububiyah adalah ini. Enggak usah. Langsung saja kita jelaskan, nak, ini pencipta alam semesta ini tidak ada yang lain kecuali hanya Allah. Yang memberi rezeki kita tidak lain hanya Allah. Ini namanya rububiyah. Enggak usah dijelaskan apa itu rububiyah. Langsung saja masuk kepada inti pembahasan. Termasuk ketika uluhiyah. Kita enggak perlu jelaskan ini uluhiyah. Kita kalau memang itu bikin bingung, kita langsung jelaskan, nak, kalau kita mau berdoa, berdoanya hanya kepada siapa? Allah. Kalau kita mau sholat, sholatnya niatnya hanya untuk Allah. Kalau mau sedekah, sedekahnya hanya untuk Allah. Itu sudah menjelaskan uluhiyah walaupun tidak disebutkan namanya sebagai uluhiyah. Ini perlu saya sampaikan di akhir pengajian ini supaya tidak timbul kebingungan. Kecuali kalau anaknya cerdas, dia bisa memahami, alhamdulillah. Sampai di sini pengajian kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.